حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal atas begitu besar karunia nikmat yang kita rasakan di kesempatan sore hari ini. Kembali kita akan mengikuti dan menyimak secara langsung kajian ilmiah dari pembahasan syarah hadis Abdus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badal Badr hafizahullahu taala, sebagaimana biasa disampaikan penerjemahan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah. Kita sudah terkoneksi, alhamdulillah. Kita coba untuk menyapa Fadilatul Syekh di sore hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخي الشيخ فواز، ومرحبا بجميع المستمعين والمتابعين معنا لهذا البرنامج شرح رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى. جزاك الله خيرا يا شيخ. فالآن أيها المستمعون الكرام، نستمع إلى الدرس مع فضيلة الشيخ عليه فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن في باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. وباب عظيم له مكانته وأهميته، لأن الواجب على المسلم أن يكون دائما وأبدا منقادا لأمر الله، وهذا هو الإسلام. الإسلام الاستسلام لله والانقياد لحكمه سبحانه وتعالى، والامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. من دعي إلى حكم الله عز وجل، ما الذي عليه أن يقول؟ وكذلك من يدعى إلى معروف أو ينهى عن منكر. وأن الواجب في هذا المقام السمع والطاعة، أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا الذي يقوله من دعي إلى ذلك. من دعي إلى حكم الله لا يجوز له أن يختار غير السمع والطاعة، بل يكون سامعا مطيعا. أما أن يسمع ولا يطيع، أو أنه لا يحرص على فهم ما يدعى إليه، أو أنه يحاول التفلت من أحكام الله تبارك وتعالى، فكل ذلك ليس من شأن المسلم ولا طريقه. وقد أورد رحمه الله أولا آيات من القرآن كما هي عادته، فأورد قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة، حيث نفي الإيمان عمن لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب تحكيمه وأن لا يجد محكمه في نفسه حرجا مما قضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسلم تسليما أي تاما بدون تردد أو تمنع أو نحو ذلك. وأورد قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا فيه الشاهد للشق الثاني من الترجمة، لأن الترجمة لها شقان، فهذا له شاهد للشق الثاني من الترجمة، وهو ما يقوله من دعي إلى ذلك. قال: أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع أوامر الله، يسمع أي سمع فهم ودراية، وأطعنا أن ينقاد ويمتثل لما سمعه وفهمه. فقوله سمعنا وأطعنا فيها جمع بين العلم والعمل، فيها جمع بين العلم والعمل، العلم في قوله سمعنا والعمل في قوله وأطعنا. قال: وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله، أي باب الأمر بالمحافظة على السنة، وغيره من الأحاديث فيه، أي في الباب السابق، وقد مرت معنا هذه الأحاديث والكلام عن معانيها قريبا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab wujubul inqiyad li hukmillahi taala, wajibnya untuk tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkar, dan apa yang harusnya diucapkan oleh seseorang yang diseru kepada hukum Allah dan disuruh untuk mengerjakan amar ma'ruf atau dilarang dari kemungkaran, apa yang harus dia ucapkan. Bab ini merupakan bab yang penting dan urgen ya, karena yang wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dan selalu tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketundukan inilah hakikat daripada Islam. Karena kita tahu Islam dari istislam, yaitu pasrah dan tunduk menyerahkan diri terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tunduk tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk tatkala dilarang untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini ya menjelaskan tentang wajibnya kita tunduk kepada hukum Allah, dan juga menjelaskan tentang apa sih yang wajib diucapkan oleh seorang tatkala diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah dan diperintahkan untuk melaksanakan kema'rufan dan menjauhi perkara yang mungkar. Yang wajib yaitu dia adalah mendengar dan taat, mendengar dan taat. Dan dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Barang siapa yang diajak untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya, maka tidak boleh bagi dia untuk memilih pilihan yang lain. Dia hanya boleh mendengar dan taat. Itulah seorang muslim. Adapun jika dia memilih pilihan yang lain, dia mendengar namun tidak taat, atau dia mendengar namun dia berusaha pura-pura tidak paham supaya tidak bisa melaksanakan, ya dia dengar tapi dia tidak paham, ya berusaha tidak paham dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dia sudah mendengar dan dia sudah mulai taat akan tapi dia berusaha ya meninggalkan ketaatan tersebut, berlepas dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukanlah sikap seorang muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana kebiasaan beliau dalam setiap bab, beliau membawakan pertama kali ayat dari Al-Qur'an, kemudian baru membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat pertama yang beliau bawa yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya. Demi Rabb engkau, sungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka keberatan terhadap apa yang engkau putuskan. Dan mereka menerima dengan penuh penerimaan terhadap keputusanmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini sangat jelas, sangat wadihah. Ya, menjelaskan tentang judul bab yang sedang kita bahas kali ini. Karena Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wujubul inqiyad li hukmillah, wajib bagi untuk taat dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan. Kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu sungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. "Hatta yuhaqqimuka," sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Oleh karenanya barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, maka dinafikan imannya dalam ayat ini. Makanya wajib bagi setiap muslim untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menegaskan lagi, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan." Setelah mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, mereka tidak menemukan rasa berat sedikit pun dalam hati mereka atas keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini persyaratan yang kedua. Jadi menjadikan Nabi sebagai hakim, yang kedua tidak mendapatkan keberatan dalam hatinya. Kemudian Allah menekankan lagi dengan syarat yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yusallimu taslima." Dan mereka benar-benar menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, ya. Tidak ada keraguan sedikit pun dan tidak ada penolakan sedikit pun. Ini menunjukkan seorang harus tunduk kepada hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dalam surat An-Nur ayat 51. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah perkataan orang-orang yang beriman tatkala mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini ya menjelaskan tentang bagian kedua dari judul bab yang sedang kita bahas. Karena judul bab yang sedang kita bahas adalah yang diletakkan oleh Al-Imam Nawawi adalah wajibnya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu apa sih yang harus diucapkan oleh seorang tatkala diseru kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, dia harus, seorang mukmin harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, innamakana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah perkataan orang-orang yang beriman tatkala diperintahkan kepada Allah, kepada hukum Allah dan kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Allah sebagai hakim, menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin tatkala dihadapkan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib mengucapkan sami'na wa ata'na. Dia mendengar dengan berusaha memahami, ya, mendengar perintah Allah, mendengarkan perintah Rasulullah SAW dengan pendengaran orang yang paham, ya, berusaha memahami apa perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, agar kemudian dia bisa yanqad, dia bisa tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Oleh karenanya perkataan seorang mukmin sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Sami'na yaitu kami berilmu, kami dengar dengan paham, berarti mengilmui perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kemudian selanjutnya apa? Konsekuensinya amal perbuatan. Wa ata'na, dan kami taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, itu mendengarkan dengan menjalankan dan tunduk kepada perintah-perintah tersebut. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis setelah ayat-ayat yang tadi beliau sebutkan. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan dalam bab ini termasuk hadis-hadis yang telah lewat dalam bab sebelumnya, dari hadis disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di awal bab yang sebelumnya itu bab tentang menjaga al-muhafazah, menjaga terhadap sunnah, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan kandungan dari hadis-hadis Abu Hurairah tersebut. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب وجوب الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى وأن يتلقى شرعه بالسمع والقبول والطاعة والالتزام. قال رضي الله عنه لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وهذا فيه إخبار أن لله عز وجل ملك السماوات والأرض وجميع المخلوقات وهو الرزاق المتصرف الذي بيده أزمة الأمور فيغفر لمن يشاء وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ويقول رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله وسلم عليه ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. أي قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أي أنها فيها المحاسبة على حديث النفس فيها المحاسبة على حديث النفس. فهذا الذي فهمه من الآية فشق ذلك الأمر على المسلمين حينما توقعوا وتوهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة أو العارضة وغيرها أنهم مؤاخذون به فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا شيء لا يطيقه أن الإنسان كلفنا من الأعمال ما لا نطيق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وأطعنا؟ أي هذه كانت حال اليهود والنصارى فيما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به، يقولون سمعنا وعصينا، لا يستجيبون ولا ينقادون. قال: أتريدون أن تكونوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله غفرانك أي اغفر لنا يا ربنا، لأن من يسمع ويطيع لا بد أن يقع في شيء من القصور، فناسب ذكر المغفرة. وقوله وإليك المصير أي المرجع إليك يا الله. فالصحابة مباشرة أعلنوا انقيادهم وطاعتهم واستسلامهم، فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، اقترأها أي قرأوها وذلت انقادت بالاستسلام والطاعية والامتثال، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه المؤمنون به كلهم آمنوا وانقادوا وأطاعوا وامتثلوا وحققوا أصول الإيمان العظيمة من الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. وهذه أصول الإيمان التي عليها قيامه، فآمنوا بذلك وفي الوقت نفسه انقادوا ممتثلين ومطيعين لأوامر الله سبحانه وتعالى. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسخها أي نسخ قوله: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن ما يكلف الله سبحانه وتعالى به ويحاسب العباد عليه إنما هو بقدر الوسع والطاقة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تؤاخذنا على ما وقع منا على سبيل النسيان أو وقع على سبيل الخطأ للتعمد. قال الله: نعم، أي فعلت. ثم ذكر هذه الدعوات العظيمات: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ولا تحمل علينا إصرا أي أعمالا فيها المشقة، كما هو الحال في الأمم التي كانت من قبلنا. فقال الله: نعم، أي فعلت. ثم قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذه دعوات عظيمات مستجابات، ولهذا قال: نعم. وهذه الآيات قراءتها كل ليلة أمر مستحب ندبت إليه الشريعة وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فيستحب للمسلم أن يقرأها وأن يستحضر ما تدل عليه من المعاني والدلالات، وأن يظفر بهذه الدعوات الكريمات التي اشتملت عليها هذه الآية، ويواظب على هذه القراءة كل ليلة محققا هذه الأصول العظيمة والقواعد المتينة، وأيضا عاملا وممتثلا ومنقادا لأمر الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه على أن تكون حاله كحال الصحابة الكرام الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ألحقنا الله جميعا بالصالحين من عباده، وهدانا إليه الصراط المستقيم، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis dalam bab ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata tatkala diturunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 283, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Sungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan apa yang kalian tampakkan dalam diri-diri kalian dan apa yang kalian sembunyikan dalam jiwa-jiwa kalian, maka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala turun ayat ini, maka hal ini terasa berat oleh para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa ayat ini sangat berat. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka duduk di atas lutut mereka, kemudian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang kami mampu, seperti salat dan jihad dan puasa serta sedekah. Akan tapi telah diturunkan kepada engkau ayat ini dan kami tidak mampu untuk melakukannya." Maksud dari para sahabat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum, sami'na wa asaina?" Apakah kalian ingin berkata, wahai para sahabatku, kalian ingin berkata sebagaimana perkataan yang diucapkan oleh umat-umat sebelum kalian yang telah diberikan Injil dan Taurat, yaitu orang Yahudi dan Nasrani? Mereka mengatakan, "Sami'na wa asaina," kami dengar dan kami bermaksiat, kami tidak taat. Akan tapi, "Qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Akan tapi, wahai para sahabatku, katakanlah, "Kami dengar dan kami taat dan kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepada engkaulah Rabb kami, kami akan kembali." Maka para sahabat setelah mendengar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka segera berkata, "Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Kami mendengar dan kami taat dan kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepada engkaulah kami kembali. Tatkala para sahabat yang membaca ayat ini, kemudian mereka tunduk dengan terhadap ayat ini, lisan-lisan mereka pun tunduk dengan mengucapkan sami'na wa ata'na, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian juga orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul. Seluruh mereka beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat Allah dan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Mereka berkata, "Kami tidak membedakan seorang pun dari para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan mereka berkata, "Sami'na wa ata'na," kami dengar dan kami taat. "Kepada kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepada engkaulah kami akan kembali." Tatkala para sahabat tunduk kepada ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun menasakh ayat yang tadi memberatkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Sungguhnya Allah tidak membebani kepada satu jiwa pun kecuali apa yang dimampui oleh jiwa tersebut. "Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat." Bagi jiwa tersebut, apa yang dia kerjakan, dan hukuman baginya apa yang telah dia langgar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa dan atau kami keliru bersalah. Allah berkata na'am, Allah mengabulkan doa ini. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Orang yang beriman, ya, Allah menceritakan perkataan mereka, permintaan mereka, mereka berkata, ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan di atas kami beban yang berat sebagaimana Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Maka Allah berkata, qala na'am, iya. Kemudian mereka berkata lagi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami mampu untuk melakukannya. Allah mengatakan, na'am, iya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Maafkanlah kami dan ampuni dosa-dosa kami dan rahmatilah kami. Sungguhnya Engkau adalah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk menghalakan orang-orang yang kafir. Maka Allah berkata, na'am, iya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang panjang ini merupakan hadis yang agung dalam bab yang sedang kita bahas ini, bab tentang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang muslim, seorang mukmin harus menerima syariat Allah dengan penerimaan yang penuh dan beriltizam taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 283, lillahi ma fis samawati ma fil ard, hanya milik Allah sajalah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya seluruh makhluk milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan seluruh makhluk, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menguasai mereka. Allah lah yang mengatur mereka. Allah lah yang satu-satunya memberi rizki kepada mereka. Dan segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang merepotkan Allah, yang menyusahkan Allah, yang menyulitkan Allah, seluruhnya bagi Allah mudah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tatkala turun ayat ini, ya, selanjutnya firman Allah, wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan apa saja yang kalian tampakkan dan apa saja yang kalian sembunyikan dalam diri-diri kalian, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini, ayat ini berat bagi para sahabat. Mereka pun datang kepada Nabi, kemudian mereka duduk dengan lutut mereka, yaitu tunduk dengan lutut mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami telah dibayar dengan amalan-amalan yang kami mampu. Salat kami mampu, jihad kami mampu, puasa kami mampu, sedekah kami mampu. Akan tapi sekarang turun ayat yang terasa sangat berat bagi kami, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab bukan saja yang kami tampakkan, akan tapi apa yang terbetik dalam hati-hati kami juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat memberatkan para sahabat. Karena sebagaimana kita ketahui, sungguh banyak perkara yang terlintas dalam benak kita. Ya, banyak sekali perkara yang terlintas dalam benak kita yang, ya, mungkin berupa kemaksiatan, berupa kemunafikan, berupa kufuran, banyak sekali yang terlintas dalam benak kita. Seandainya itu dihisab, maka itu merupakan perkara yang sangat berat bagi para sahabat. Ya. Sehingga mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan akan hal ini. Mereka takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang terlintas dalam benak-benak mereka. Bukan hanya yang nampak, tapi juga terlintas dalam benak mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Rasulullah SAW mengatakan, intinya Rasulullah ingin menyampaikan, apa saja perintah Allah maka lakukanlah. Ya. Apakah kalian ingin menerima perintah Allah sebagaimana perkataan orang-orang sebelum kalian, Ahlul Kitab, Yahudi maupun Nasara? Mereka mengatakan, sami'na wa asaina, kami dengar akan tapi kami bermaksiat, kami tidak taat. Wahai para sahabatku, apakah kalian ingin seperti itu? Katakanlah, sami'na wa asaina. Berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar perintahmu dan kami taat kepada perintahmu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kalian lakukan. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum langsung mendengar pengarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung berkata, "Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Ya Allah, kami dengar perintah-Mu ya Allah, dan kami taat kepada perintah-Mu ya Allah, dan mohonlah ampunilah kami ya Allah. Sungguhnya kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rasulullah SAW merintahkan para sahabat untuk mengatakan gufrana, keampunan-Mu ya Allah. Karena barang siapa yang mendengar perintah Allah, kemudian menjalankan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti melakukan kesalahan dalam menjalankan perintah Allah. Dia pasti melakukan kekurangan, tidak sempurna dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya pantas bagi seorang Muslim untuk meminta ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia sedang menjalankan perintah Allah, karena bisa jadi dia menjalankan perintah Allah dengan tidak sempurna dan penuh dengan kekurangan. Lihatlah bagaimana para sahabat yang langsung ya menunjukkan ketundukan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah para sahabat menunjukkan ketundukan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan ayat berikutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian juga orang-orang yang beriman, itu para sahabat. Mereka juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Sungguhnya mereka seluruhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat, kata Allah, kullun amana billah. Mereka beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitab yang Allah turunkan dan para rasul yang Allah utus. Kemudian mereka berkata, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Ini pujian dari Allah. Bahwasanya para sahabat, orang yang beriman, mereka beriman dengan usulul iman, iman yang sangat yang pokok keimanan, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada para rasul yang Allah utus. Kemudian mereka berkata, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membedakan para rasul, kami beriman dengan seluruh rasul yang Allah turunkan, yang Allah utus. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, dan kami mohon ampunan-Mu wahai Rabb kami, dan hanya kepada Engkaulah tempat kami kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, setelah para sahabat tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan ketundukan mereka bahwasanya mereka dengar dan taat, maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala mereka melakukan demikian, maka Allah memberi hukum mansukh kepada ayat sebelumnya. Kita tahu ayat sebelumnya yang memberatkan para sahabat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian tampakkan akan dihisab oleh Allah, demikian juga apa yang kalian sembunyikan. Ya. Apa saja yang kalian sembunyikan pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya, ya, meskipun demikian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seorang hamba kecuali yang dimampu oleh seorang hamba. Apa yang di luar kemampuan seorang hamba tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang mampu dikerjakan oleh seorang hamba. Jika tidak mampu dikerjakan oleh seorang hamba dan dia sudah berusaha, maka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali apa yang dimampu oleh jiwa tersebut. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi jiwa tersebut apa yang dia kerjakan, dan hukuman baginya apa yang dia langgar dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian orang-orang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dihikayahkan oleh Allah, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Allah menjawab doa tersebut, Allah mengatakan na'am, ya. Yaitu Allah kabulkan doa tersebut. Yaitu jika seorang melakukan kesalahan karena lupa atau karena melakukan dosa karena kesalahan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa mereka berikutnya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau letakkan di punggung kami suatu beban yang berat sebagaimana Engkau letakkan di atas punggung orang-orang sebelum kami. Kita tahu bahwasanya orang-orang umat-umat terdahulu dibebani dengan beban yang sangat berat. Oleh karenanya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar tidak dibebani dengan beban yang berat yang pernah Allah pikulkan kepada umat-umat sebelumnya. Allah pun mengabulkan permintaan ini, Allah mengatakan na'am. Ya. Kemudian mereka berdoa lagi, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Kau bebankan kepada kami apa yang tidak kami mampu. Allah mengabulkan doa ini dan Allah mengatakan na'am. Iya. Kemudian mereka berdoa Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkanlah kami dan ampunilah dosa-dosa kami dan rahmatilah kami. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Engkau sungguhnya adalah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Maka Allah menjawab, naam. Ini merupakan doa-doa yang sangat agung, ya, yang diucapkan oleh orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah s.a.w. menganjurkan kita untuk membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini untuk dibaca setiap malam. Hukumnya sunnah, ya. Barang siapa yang baca dua ayat ini, ya, itu dua ayat dari terakhir akhir surat Al-Baqarah setiap malamnya, kata Nabi SAW, kafatah, maka dua ayat ini akan mencukupkan bagi dia, yaitu akan dengan sebab dua ayat ini maka Allah akan menjaga orang yang baca dua ayat ini. Tentunya bukan hanya sekedar dibaca, tetapi dibaca dengan dipahami dan direnungkan maknanya, dan kemudian berusaha untuk diamalkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang tatkala datang perintah Allah kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang berusaha untuk bisa meniru para sahabat yang mereka senantiasa tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah mengikut sertakan kita dengan orang-orang yang salihin. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilakan. Jazakallah khairan Fadilatul Syekh atas muhadharah atau darsi yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan. Untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi para pendengar yang akan bertanya di kesempatan beberapa menit sebelum adzan berkumandang di salat maghrib kita di kesempatan sore hari ini. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 untuk bertanya secara langsung kepada Syekh. Dan kami sapa untuk yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana? Abu Sofwan, Jakarta. Iya Bapak, silakan Pak Abu Sofwan. Di surat Al-Baqarah 284 di sini Allah mengatakan, jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan. Jadi di sini sahabat menyatakan keberatan. Apakah ini karena kejujuran sahabat itu merasakan keberatan ini? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Sofwan. Silakan Ustaz. Hada mustadda as-sahaba ala hadhihi al-ayat sada alayhi. Hal hadha yadul ala sidq imanihim? Madha yadul ala? Limadha ashtadda? هذا يدل على شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل بأوامر الله ومتانة دينهم وقوة تمسكهم. ولهذا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام مخبرين بذلك. فهذا الذي جاءوا به ليس رغبة في ترك العمل، وإنما حرص على العمل والعناية به. فلا شك أن الآية تدل على متانة إيمانهم وقوة دينهم وشدة تمسكهم بأوامر الله. Syekh menjelaskan bahwasanya justru tatkala para sahabat datang menunjukkan beratnya mereka menghadapi ayat ini, justru menunjukkan akan semangat para sahabat untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan akan kuatnya agama mereka. Oleh karena mereka pun datang menemui Nabi menjelaskan bahwasanya sulit menjalankan ayat ini. Artinya seluruh perintah-perintah Allah mereka bisa melakukan, yang ini berat, ya. Menunjukkan semangat mereka untuk bisa menjalankan ayat ini, akan tapi mereka merasa berat dalam menjalankannya. Oleh karenanya mereka datang menemui Nabi bukan dalam rangka untuk meninggalkan amalan, tapi ingin mengerjakan, ingin mencari solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perhatian mereka terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan semangat mereka untuk menjalankan segala perintah Allah dan menunjukkan kuatnya iman mereka. Jazakallah khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya kami masih angkat pertanyaan dari telepon. Untuk yang kedua kami coba sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana Pak? Saya dari Sukabumi, Pak Jailani. Pak Jailani di Sukabumi, silakan Bapak. Ayat yang tadi surat Al-Baqarah 22 ayat berapa tadi, walillahi maafis samawati wal ada itu, ya, saya biasakan baca setelah salat maghrib dan subuh. Bagaimana itu sesuai dengan sunnah? Baik. Saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. ورد قراءتهما كل ليلة من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والحديث الوارد في هذا الباب مختص بالليل. بعض أهل العلم استحب أيضا ذلك في الصباح التماسا لهذا الفضل الذي هو الكفاية في اليوم كما تكون أيضا الكفاية في الليل، لكن الحديث إنما هو في المساء أو في الليل. Saya menjelaskan bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang hadis ini mengkhususkan tentang pembacaan ayat tersebut di malam hari. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang baca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka kafatah, maka Allah akan menjaga orang yang baca tersebut di malam hari tersebut. Sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama memang ada di antara mereka yang menyunahkan untuk dibaca juga dua ayat ini tatkala di pagi hari, karena mereka berharap sebagaimana Allah menjaga hamba yang baca dua ayat ini di malam hari, maka jika dibaca di pagi hari, Allah akan menjaga dia pun di pagi hari. Bukan cuma di malam hari, tapi juga di pagi hari. Akan tapi, Syekh mengatakan hadis yang datang dalam masalah dua ayat ini hanya menjelaskan tentang membacanya di malam hari. Ya. Jadi, kalau ba'da maghrib termasuk sudah malam. Ya. Adapun ba'da subuh berarti sudah siang hari. Adapun hadis hanya menjelaskan membaca di malam hari saja. Baik, jazakallah khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan terakhir. Ada pendengar kita Pak Irawan di Bogor yang bertanya, ya Syekh, apakah setiap mukmin mampu untuk menjadi orang yang bertakwa? Lalu tingkat ketakwaan seperti apakah yang harus dicapai oleh seorang muslim? Terima kasih, jazakallah khairan ya Syekh. Kul hal kullu muslimin yastati an yakuna taqiyan wa ila hadith ini ma huwa taqwa al حد التقوى الذي لابد أن يصل إليه حد الأدنى. هذا ميدان تنافس، وفي الحديث إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في الآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل عليه الصلاة والسلام في الحديث من الأكرم، قال الأتقى لله. فهذا ميدان للتنافس، وأتقاكم هذا أفعل تفضيل يدل على التفاوت بين الناس في التقوى، وتقوى الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذا ميدان منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Syekh menjelaskan bahwasanya ketakwaan merupakan tempat kita berlomba-lomba untuk mencapai tingkat ketakwaan yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atqa, yang paling bertakwa." Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan juga Allah mengatakan atqakum, yang paling bertakwa, menunjukkan ada dalam bahasa Arab dinamakan dengan isim tafdil, yang menunjukkan ada tingkatan-tingkatan yang lebih bertakwa. Yang lebih bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini memberi motivasi kepada kita untuk semakin bertakwa dan semakin bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita, karena semakin tinggi ketakwaan kita, maka semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa sebagaimana definisi yang disebut oleh para ulama, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan hal ini, semakin menjalankan perintah Allah, semakin jauh dari larangan Allah, maka tingkat ketakwaannya semakin tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun." Pada perkara seperti ini maka hendaknya kita berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba untuk semakin meninggikan ketakwaan-ketakwaan kita, menunjukkan bahwasanya kaum mukminin, kaum mereka juga ada yang bertakwa, akan tapi tingkatan takwa berbeda-beda. Jazakallah khairan ya Syekh. Dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk di sore hari ini. Mohon kepada Syekh untuk memberikan ikhtitam pelajaran di sore hari ini. Falyatafadhal ya Syekh. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ. Di penghujung kajian kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini, ilmu yang telah kita pahami ini, menjadi pembela kita, hujah bagi kita di akhirat kelak, bukan menjadi bumerang yang akan menyerang kita di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pengajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih pada Syekh atas dars yang telah disampaikan, juga untuk Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan dars yang disampaikan oleh Syekh tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga beliau berdua, juga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kami kumandangkan azan untuk salat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la